Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi la ya'mulu illa alladzi la ya'mulu la ya'mur illa khaira. Wa la yanha illa munkara. Fassalatullahi wasalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad. Wa ala ahli al-muttahharina wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin illa yawmiddin. Allahumma ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana a'inna. A'inna ya Rabbana ala khusni mutaba'ati habibika Sayyidina Muhammad fil amri bil ma'rufi wal nahyi anil munkari. Wafahhimna ya Rabbana manhajahu as-sahihi fid da'wati ilayka. Faqad dhalla man dhalla wa qad ihtada man ihtada wal hidayatu minka ya rabb. Allahumma ya rabbana ukhsirna yawmal qiyamati ma'azumratid du'atil mukhlisin bal ulama'il 'amilin al mukhlisin ma'a imamihim habibi rabbil alamin. Allahumma ya rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun anda berada, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita masih terus bisa melanjutkan renungan kita, kajian hadis, renungan kita kepada sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disaksikan Nabi yang kemudian disampaikan kepada para sahabat-sahabat atau disampaikan oleh para sahabat kepada yang lainnya, hingga sampai hari ini, hingga sampai kepada kita, dan semoga seperti sambungnya pengetahuan itu yang kita ambil dari guru kepada guru kepada guru kepada Nabi, semoga menjadikan sebab sambung secara sesungguhnya kita kepada Rasulullah, yang membuahkan kebersamaan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di alam nyata ini kita melihat banyak hal. Bermacam-macam model manusia. Ada di antara mereka yang membuat kerusakan di muka bumi ini, dan ini disebutkan oleh Allah. Ada di antara mereka al-muslihun, orang yang berusaha untuk membuat atau memperbaiki dunia ini, karena merasa dan mereka sadar bahwasanya mereka adalah khalifah Allah di atas bumi ini. Maka usaha-usaha mereka dengan bermacam-macam juga orang yang ingin membuat kebaikan di dunia ini. Akan tetapi, segala upaya kebaikan dan segala usaha untuk merubah itu jika tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarpun kelihatannya baik, maka tidak akan menjadi baik. Upaya merubah atau yang sering disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar, itu harus ada atas aturan dan tatanan yang harus kita patuhi, dan semua itu kembali kepada sumber hikmah yang amat agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selama ini mungkin sering mendengar upaya atau seruan-seruan untuk kita berjuang di jalan Allah, atau kita berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kepada kemungkaran. Akan tetapi semua cara menuju ke kemuliaan jika tidak benar, maka orang tidak akan sampai kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Ia akan tertipu di dalam perjalanannya, di dalam mencapai kemuliaan. Maka tidak cukup orang dengan semangat berjuang, akan tapi ternyata semangat untuk membekali diri di dalam berjuang, bekal ilmu di dalam berjuang adalah lebih penting daripada perjuangan itu sendiri. Maka pertemuan kita ini hari demi hari tidak lain adalah untuk membekali perjuangan kita semuanya. Karena kami yakin bahwa semua yang mendengar acara ini, menyaksikan acara ini, atau yang hadir di tempat ini, biarpun mereka tidak mengatakan terang-terangan bahwasanya aku akan berjuang, akan tapi mereka insya Allah adalah orang yang tergerak di saat melihat saudara, kerabat, tetangga tidak baik, mereka ada keinginan, ada kecemburuan untuk merubah itu semuanya. Dan ketahuilah, cara itu tidak akan benar kecuali kita berbekal ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para ulama. Dan majlis ini adalah untuk itu. Karena beberapa waktu yang lalu kita mendengar informasi atau berita orang yang melakukan satu upaya amar ma'ruf nahi mungkar, akan tapi ternyata malah menjadikan orang lari dari kebenaran, dan itu bertentangan dengan manhaj Nabi yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengutamakan kabar gembira, basyiru wa la tunaffiru, berikan kesenangan, jadikan orang itu bergembira di saat berhadapan dengan Islam, di saat berhadapan dengan dakwah yang memang indah. Dan asal harus kita ketahui bahwa yang namanya akidah adalah memang betul nomor satu, akan tapi ketahuilah akidah akan masuk ke hati adalah jika disampaikan dengan akhlak yang mulia, dan itulah adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah mengajarkan keimanan. Nabi mengajarkan akidah. Nabi mengajarkan prinsip, dan prinsip itu seolah-olah prinsip adalah tidak bisa diganggu gugat. Bukan seolah-olah. Yang namanya prinsip tidak bisa diganggu gugat. Keimanan, tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kita harus iman kepada syariat ini benar, dan seterusnya. Akan tapi bagaimana menyampaikan yang namanya syariat ini kepada orang lain, ternyata itu ada dikawal oleh yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka dengan akhlak yang mulia akan sampailah akidah kepada hati kaum muslimin. Dan banyak kisah-kisah akhlaknya Nabi. Di saat ada seorang badui yang datang kepada Nabi dengan kekasarannya meminta sorbannya Nabi, hingga ditarik begitu saja sehingga lehernya Nabi yang putih seperti lempengan perak itu menjadi merah kehitam-hitaman karena begitu kuatnya tarikan orang kafir tersebut. Para sahabat Nabi berontak dan akan membunuh orang tersebut, tetapi akhlaknya Nabi yang dimunculkan, jangan lakukan itu semua. Aku mau berbicara khusus dengan orang ini. Karena Nabi tahu bahasanya orang berbuat kasar kepada Nabi karena belum kenal yang sesungguhnya siapa Nabi. Dibawa ke kamarnya Nabi, lalu Nabi dengan kelembutannya, Nabi dengan penuh kasih sayang berkata kepada orang tersebut, apa yang kau inginkan dariku? Surban sudah ada di tanganmu, dan ini yang aku miliki semuanya. Jika kau inginkan, katakan kepadaku, akan aku beri kepadamu. Orang tersebut ternyata belum melihat prinsip akidah, akan tapi melihat akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata setelah melihat akhlaknya Nabi, tersentuh hatinya dan berkata, aku tidak mau apa-apa, akan tapi aku hanya ingin ikut kamu. Baik, kalau engkau ikut aku, bersyahadatlah. Seketika di tempat itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iman akan sampai ke hati dihantarkan dengan akhlak yang mulia. Kemudian laki-laki itu mau keluar dan ditahan oleh Nabi. Laki-laki akhlak yang mulia muncul dari Nabi. Kamu jangan keluar. Kenapa ya Rasulullah, aku tidak boleh keluar? Karena orang di luar, para sahabat Nabi, para sahabatku di luar itu melihatmu masuk dalam keadaan engkau kurang ajar kepadaku. Dan jika engkau keluar sendirian, mereka masih mengira engkau kurang ajar kepadaku, bisa-bisa engkau dibunuh di situ. Lalu bagaimana? Engkau akan keluar bersamaku. Keluarlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibonceng oleh Nabi. Para sahabat Nabi yang wajahnya merah, matanya merah dengan amarah, menghunus pedang semuanya, melihat sahabat Nabi, melihat Rasulullah keluar dengan orang tersebut, berubah wajahnya. Kenapa? Karena orang yang bersama Nabi pun berubah, yang semula garang, yang semula mukanya adalah muka yang seram, akan tapi setelah keluar bersama Nabi menjadi sejuk, dan ternyata di saat melihat Nabi yang semula ia adalah cemberut, ternyata melirik Nabi dengan senyum, dan Nabi pun tersenyum, lalu Nabi berkata, dia sekarang menjadi saudaramu semuanya. Allah, itulah akhlaknya Nabi SAW. Nah, ini yang perlu kami hadirkan, ternyata akhlak inilah yang paling penting di dalam kehidupan kita. Perlu diingatkan, kita ini adalah kaum muslimin ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Akidahnya paling benar, akan tapi harus disadari, akhlak kita kalah dengan orang yang akidahnya enggak benar. Akhlak tidak bisa memberi contoh di masyarakat. Mulai dari cara berpakaian itu juga akhlak. Cara berinteraksi akhlak, hubungan dengan sesama akhlak. Mari kita benahi akhlak kita, bagaimana kita berhubungan dengan tetangga, bagaimana dengan orang lain. Kita ini hanya bisa mengandalkan katanya akidah yang baik, ketahuilah akidah sebaik apapun, jika tidak kita gepok tularkan, kita sampaikan dengan akhlak yang mulia, maka susah sampai kepada orang lain. Kita itu lemah di akhlak. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sehingga ada, mungkin barangkali ada, melihat kelompok tertentu yang tidak mengatasnamakan akidah kita. Mereka berusaha untuk menghindari cara, misalnya, ada sekelompok orang yang memperhatikan urusan pernikahan, sehingga tidak ada pernikahan kecuali dengan cara yang islami, yang mulia, itu ada. Padahal mereka tidak pernah mengaku diri mereka asy'ariyah, atau mungkin mereka juga membenci kelompok asy'ariyah, akan tapi mereka bisa membuat satu acara pernikahan yang mulia, laki dipisah, perempuan dipisah, menutup aurat semuanya. Akan tapi banyak di antara kita yang mengaku akidahnya benar, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, sufiyah, hadir di majlis sering-sering, solawatan sering-sering, akan tapi kadang kalau sudah urusan pernikahan, hancur lebur semuanya. Mana akhlak itu semuanya? Mana akhlak? Tidak akan sampai kalau tanpa akhlak. Yang paling banyak memasukkan kita ke surga adalah akhlak yang mulia. Kita perlu berbenah akhlak, akhlak yang baik. Dan insya Allah silsilah majlis ini adalah mengenalkan Nabi kepada kita, atau mengenalkan hati kita kepada Nabi SAW dalam upaya untuk benah diri tentang akhlak ini. Akhlak yang mulia dicermati dan dihayati bagaimana Nabi SAW berakhlak. Termasuk pada pembahasan kita Riyadhus Shalihin adalah akhlak kepada orang fakir. Akhlak kepada orang yang tidak mampu. Akhlak kepada orang-orang lemah. Dan semuanya ini perlu bimbingan terus menerus. Dan akhlak yang mulia. Bahkan kalau seandainya Anda tidak punya hujjah sekalipun. Karena kita sering berbenturan dengan orang yang berbeda mungkin. Saat ini karena banyaknya fitnah. Orang yang secara pemikiran berbeda dengan Anda. Ketahuilah jika Anda tidak lebih pandai dari dia, Anda jangan berdialog dan berdebat kepada dia. Akan tapi cukuplah dengan akhlak yang mulia. Kita mungkin punya orang tua atau saudara yang keras dengan pemikirannya. Kalaupun Anda tidak punya ilmu yang lebih hebat dari dia, maka ketahuilah cukup dengan akhlak mulia kita, insya Allah akan bisa menarik mereka. Karena akhlak itu akan dirasakan oleh semua orang. Dan itu kemuliaan. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kebenaran akan sampai kalau disampaikan dengan akhlak. Dengan kemuliaan. Dengan cara yang baik. Dan itu adalah mukaddimah pada saat ini. Allah tidak akan memerintahkan kecuali yang baik. Dan Allah tidak akan melarang kecuali yang buruk. Akan tapi menjauhkan orang dari keburukan pun harus dengan cara yang baik. Mendekatkan orang kepada kebaikan pun dengan cara yang baik. Kalau kita mendekatkan kebaikan dengan cara yang tidak baik, maka akan menjadilah kebaikan tersebut menjadi sesuatu yang ditakuti oleh seseorang, maka yang salah adalah kita. Dan itu akan dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syukuk man syukqa man syaqqa ala ummati, ya Allah, persulitlah semua orang yang persulit umatku. Basyiru wa la tunafiru, berikan kabar gembira, senangkan orang yang duduk denganmu. Wa la tunafiru, dan jangan dibikin kau bikin mereka lari darimu di saat mendengar kebenaran. Ini saja mukaddimah. Dan selanjutnya kita akan baca kitab hadis At-Tajridus Shalih. Kemudian kita baca kitab Riyadhus Shalihin kepada para asatidz. Dipersilahkan. Fadhol.

وفي هذه الرواية قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وأنها رضي وعنها حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك تقدم وفي هذه الرواية قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وأنها رضي الله عنها حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك تقدم وفي هذه الرواية قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا بسم الله الرحمن الرحيم kita sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini hadis terulang di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir sakit beliau, menjelang wafat beliau. Sarata kita baca kembali. An Aisyah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, lamma taqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tatkala berat sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masih ingat umatnya salat atau tidak. Ashallan nasu, apakah orang sudah pada salat? Kulna, kami jawab, kata Siti Aisyah, la ya Rasulullah, belum wahai Rasulullah. Hum, mereka yantadhirunaka, menunggu engkau ya Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi memohon, meminta, du'u lima'an fil mikhdafi, letakkan untuk air di satu wadah, di bak, di bak, tempat yang biasa untuk menyuci baju atau untuk wadah, wadah air. Qalat, fafa'alna, kemudian kami ambilkan, ambilkan air di bak. Fakhtasala, kemudian Nabi Muhammad mandi. Fadhahaba liyanu'a, Nabi Muhammad memulai untuk bangkit, berusaha mulai untuk bangkit. Lemah sekali Nabi saat itu karena sakit yang beliau rasakan. Setelah mengguyur badan beliau dengan air, Nabi berusaha untuk berdiri. Fa'ughmiya alaihi, kemudian Nabi terpingsan. Allah, karena begitu parahnya sakitnya Nabi. Thumma afaqa, kemudian setelah itu tersadar kembali. Faqala, dan bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashallan nasu, apakah orang sudah pada solat? Kulna la, kami jawab tidak, belum ya Rasulullah. Hum yantadhirunaka, mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Qala, du'u lima'an fil mikhdafi, ambilkan lagi aku air di wadah. Qalat, faqa'ada, kemudian Nabi Muhammad. Qalat, berkata Sayyidatun Aisyah, faqa'ada, kemudian Nabi duduk. Faqtasala, kemudian mandi. Thumma dhaba liyanu'a, kemudian mulai bangkit. Berusaha untuk bangkit. Fa'ughmiya alaihi, kemudian Nabi pingsan lagi. Allah. Thumma afaqa, kemudian di saat Nabi tersadar, faqala, bertanya, ashallan nasu, apakah orang sudah pada sholat? Ditanyakan terus, sudah sholat atau belum mereka? Sudah berjamaah atau belum? Kulna lahum yantadhirunak, belum ya Rasulullah. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi minta kembali, du'u lima'an fil mikdabi, letakkan air, ambilkan aku air di wadah air. Faqa'ada, kemudian Nabi duduk. Faqtasala, lalu mandi. Thumma dhahaba liyanu'a, kemudian di saat Nabi memulai berusaha untuk bangkit dengan susah payah. Fa'ughmiya alaihi, ternyata pingsan kembali. Thumma afaqa, kemudian tersadar kembali Nabi. Faqala, asallan nasu, apakah orang sudah pada solat? Faqulna lahum, faqulna la. Kami jawab, kata Siti Aisyah, belum ya Rasulullah. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah, mereka menunggumu wahai Rasulullah. Wan nasu uqufun fil masjidi, orang pada diam di masjid nunggu Rasulullah. Yantadhirunan nabi sallallahu alaihi wasallam, menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li salatil isya'il akhirati, untuk melaksanakan satu salat isya. Nah, ini salat akhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala an-nabiyyu sallallahu wasallam ila Abi Bakrin, Fa arsala, kemudian mengutuslah an-nabi, Nabi ila Abi Bakrin, kepada Abu Bakar. Mengutus orang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang disuruh ini? Biaya yang disuruh, ada mengatakan Siti Aisyah, ada mengatakan yang lain lagi. Yang jelas Nabi mengutus seseorang memberitahu kepada Sayyidina Abu Bakar biayu sholliya bin nasi, untuk bisa sholat dengan orang-orang yang ada di situ. Maksudnya Nabi Muhammad menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan beliau agar orang tidak terus menunggu. Fa'atahu ar-rasulu. Kemudian datanglah kepada Sayyidina Abu Bakar utusan Rasulillah tadi. Faqala inna Rasulullah, memberi kabar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka, memerintahkan kepadamu an tusalliya bin nasi, untuk engkau bisa salat bersama orang-orang itu wahai Abu Bakar. Faqala Abu Bakar, Abu Bakar berkata, wa kana rajulan raqiqa. Abu Bakar itu orangnya lembut, mudah menangis kalau baca Al-Qur'an, dengar ayat neraka menangis, dengar hukuman menangis. Sehingga kalau menjadi imam itu tidak takut, tidak tuntas, karena dikuasai oleh duka di dalam hatinya di saat membaca ayat neraka. Sering menangis, sehingga Sayyidina Abu Bakar itu tidak gampang mau disuruh jadi imam, karena takut dia tidak bisa menyelesaikan karena hatinya yang lembut tadi. Kemudian berkata, ya Umar salli bin nas, nyuruh kepada Umar bin Khattab, hei Umar, kamu saja yang sholat. Faqala lahu Umaru, kemudian Sayyidina Umar berkata, anta ahakku bidhalik, engkau lebih berhak wahai Abu Bakar, engkau lebih berhak. Dan ini isyarat bahasanya memang Sayyidina Abu Bakar adalah lebih berhak setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin sholat atau memimpin ummah. Fasalla Abu Bakrin tilkal ayyam, kemudian Nabi Sayyidina Abu Bakar melakukan sholat di hari-hari itu. Wa baqil hadis taqaddama, adapun lanjutan hadis sudah pernah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Intinya adalah difahami dari ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang lain untuk mewakili, dan sebaiknya seperti itu para imam. Jika Anda tidak, Anda imam rotib, imam yang sudah ditentukan, kalau Anda imam yang sudah ditentukan oleh majlis atau oleh masjid sebagai imam rotib, imam rutin, jangan terlambat. Dan jika Anda terlambat atau karena satu hal ada uzur, maka sebaiknya Anda mencari khalifah atau pengganti. Anda tentukan siapa yang bakal menggantikanmu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Demi tertibnya sholat berjamaah. Baik, demi tertibnya sholat berjamaah. Dan kalau ternyata nanti sang imam yang rotib itu tidak mencari pengganti, maka kita sebagai orang yang hadir di situ yang melaksanakan sholat, hendaknya minta pengganti yang paling dekat atau yang paling pantas di antara kita untuk menjadi imam yang paling dekat dengan imam rotib. Apakah ilmunya, kewaraannya, dan lain sebagainya. Jadi harus dipilih. Sunnah bagi seorang imam rotib untuk memilih penggantinya. Ini harus diperhatikan. Si anu itu suruh, si fulan suruh jadi imam. Dan kadang eker-ekeran. Eker-ekerannya biasanya eker-ekeran kalau jadi imam sholat, atau eker-ekeran pada mundur. Nah, kalau jadi imam rakyat, ya rebutan. Tapi kalau jadi imam sholat, eker-ekeran mundur nanti, ya baik. Tapi juga ada sekarang eker-ekeran jadi imam sholat. Rebutan jadi imam sholat juga ada. Baik itu. Tapi sebaiknya seorang imam rotib. Imam rotib itu imam yang sudah ditentukan. Dan hati-hati, makruh bagi seseorang jika ada imam rotib kita buat jamaah tersendiri di sebuah masjid. Hukumnya makruh. Dan makruhnya menghilangkan pahala berjamaah karena membuat fitnah di tempat itu. Baik, ini adalah sudah kita baca pertemuan yang lalu. Dan selanjutnya, wa anha, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah juga radhiyallahu anha, semoga Allah senantiasa ridho kepada Sayyidah Aisyah, haditsu salatin nabi, tentang hadis salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, di rumahnya, wa huwa syakin. Syakin tidak pakai tasydid ya, wa huwa syakin. Nabi Muhammad merasakan sakit waktu Nabi salat di rumahnya, wa huwa syakin. Yani yashtaki, dari kata yashtaki itu merasakan sakit di dalam badannya. Syakin, merasakan sakit. Nabi waktu sholat di rumahnya dalam keadaan beliau sakit, Wa fi hadhihi riwayah qala wa idza shalla jalisan fa shallu julusan. Kalau Nabi salat duduk, maka wasfasallu, salatlah kalian julusan, juga dalam keadaan duduk. Kalau kita lihat di dalam kitab Sahih Bukhari sendiri, itu ada lanjutan hadis-hadis itu. Di sini, kalau ada imam, bolehkah imam sholat dalam keadaan duduk? Kalau dia udzur misalnya. Ingat, sholat fardu bagi orang yang mampu harus berdiri. Sekarang begini, imamnya, orang yang lagi sakit, imam dengan dalam keadaan duduk. Bolehkah kita bermakmum dengan imam yang dalam keadaan duduk? Jawabnya adalah sah. Dan itu dibenarkan dan itu juga disebutkan dalam riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kelengkapan hadis itu adalah di dalam kitab Sahih Bukhari, innama ju'ilal imami liyuktamma bihi, judulnya Imam Bukhari membuat judul innama ju'ilal imamu, dijadikan imam itu liyuktamma bi, untuk diikuti. Jadi semua gerakan imam itu perlu diikuti. Jadi kita wajib mengikuti gerakan imam. Kalau kita berbeda dengan gerakan imam, maka batallah sholat kita. Imam sujud, kita berdiri. Imam rukuk, kita sujud. Nggak benar, harus. Nah, sekarang ada permasalahan. Kalau itu sudah umum, sudah biasa. Kalau rukuk, kita ikut rukuk, sujud, ikut sujud. Sekarang jika imam dalam keadaan beliau itu sakit kemudian tidak bisa berdiri, maka imam itu duduk, bagaimana kita melaksanakannya? Disebutkan dalam hadis ini, hadis kalau di dalam kitab Sahih Bukhari selengkapnya adalah innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Wa idza raka'a farka'u, kalau rukuk rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau dia berdiri dari rukuk maka angkat kepalamu juga. Wa idza shalla jalisan fa shallu julusan, kalau imam salat dengan duduk maka duduklah engkau. Di sini nanti akan ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau imamnya duduk, bagaimana kita sholat di belakangnya? Berdiri atau tidak? Atau duduk? Dalam hadis lain, Nabi SAW ceritanya, anna Rasulullah SAW rakiba farasa, Nabi naik unta, naik kuda, fasuri'a anhu, kemudian karena ada sesuatu, terjatuhlah Nabi Muhammad. Kemudian, fajuh isya syakuhla iman. Jadi bagian kirinya Rasul itu adalah karena kudanya tadi, maka Nabi merasakan satu kecelakaan di bagian kiri kanan Nabi SAW. Fasolat solata, kemudian Nabi Muhammad melakukan solat-solat, wa waqaidun, Nabi Muhammad duduk. Fasolaina warra'ahu ku'udan, kemudian kami solat di belakang beliau dalam keadaan duduk. Falaman sorofa, setelah selesai, qala, Nabi bersabda, innama ju'ilal imami liyuktamma bihi, imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau imammu sakit, dalam keadaan sholatnya duduk, maka kamu makmum harus ikut duduk. Ini riwayat. Fa idza shalla fa iman, tapi kalau imam sholat berdiri, fa shallu qiyaman, maka sholatlah berdiri. Fa idza raka'a farka'u, kalau beliau rukuk, kamu ikut rukuk. Fa idza rafa'a farfa'u, kalau beliau mengangkat kepala, kau angkat kepalanya. Dan seterusnya. Fa idza shalla jalisan, kalau imammu sholat duduk, fa shallu julusan ajma'un, maka sholatlah kalian dalam keadaan duduk semuanya. Ini adalah riwayat. Makanya kalau kita membaca hadis tidak boleh seperti itu. Harus kita ikut para ulama di dalam memahami hadis. Nah, kalau kita hanya membaca hadis semacam ini, maka langsung orang keluar dari majlis akan berkata, kalau imamnya duduk maka kita ikut duduk. Kemudian di sini dalam kitab Sahih Bukhari sendiri, dan ini juga termasuk madhabnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, idza shalla jalisan fa shallu julusan, itu adalah kalau Nabi, kalau imamnya duduk maka sholat duduklah engkau. Itu terjadi pada waktu Nabi itu sakit, bukan sakit menjelang wafat beliau, akan tapi sakit waktu terjatuh dari kudanya. Jadi itu cerita lama, atau hadis ini lama ya datangnya. Akan tapi hadis yang menyusul adalah hadis yang akhir menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam keadaan duduk, dan ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Nabi duduk kemudian makmum pada berdiri. Sampai ada Sayyidina Abu Bakar yang bergeser ke belakang, Rasulullah ke depan, Sayyidina Abu Bakar berdiri dan Rasulullah dalam keadaan duduk. Dan ini pendapat yang diambil oleh madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sehingga di dalam masalah salatnya imam dalam keadaan duduk, ini harus pahami yang pertama. Kalau imam itu dalam tidak bisa sempurna solatnya, misalnya tidak duduk, imam tidak bisa berdiri, maka dihimbau dan diharapkan kalau bisa imam itu mencari khalifah menjadi pengganti agar imamnya sempurna solat dengan berdiri. Karena menurut madhab lain selain daripada madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ini ada madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa solatnya imam, kalau kita solat dengan imam yang duduk maka makmum harus duduk. Ada sebagian yang mengatakan wajib solat dengan duduk, termasuk ini yang diambil oleh Ibnu Hazm. Jadi kalau imamnya duduk maka kita harus ikut duduk. Maka ini untuk keluar daripada khilaf ini, maka dihimbau kepada siapapun yang melakukan solat, kalau dia jadi imam, kalau dia tidak bisa berdiri, maka hendaknya dia minta wakil, minta khalifah, yang lainnya minta pengganti agar imamnya sempurna. Kemudian di dalam sah tidaknya orang solat di belakang imam yang duduk, jawabannya adalah ini yang kedua. Sah kalau kita solat di belakang imam yang duduk. Cuman yang ketiga, caranya bagaimana kalau imamnya duduk, apakah kita duduk atau berdiri? Ketahuilah yang ada di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang dikukuhkan, termasuk ini mazhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, bahwasanya kalau imam berimam duduk maka kita tetap wajib berdiri karena kita mampu untuk berdiri. Dan hujjahnya juga sangat kuat, sangat jelas. Hadis waktu akhir sakitnya Nabi menjelang wafat, Nabi melakukan sholat duduk dan diikuti makmum dalam keadaan berdiri. Adapun riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, kalau imamnya duduk, makmum harus duduk. Ini harus kita fahami perbedaan di kalangan ulama tentang sholat. Ingat, di dalam madhab kita Imam Syafi'i, dikatakan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya dianjurkan kalau seandainya, nasnya adalah berbunyi begini. Imam Nawawi berkata, qala Syafi'i wal ashab, Imam Syafi'i dan ashab Syafi'i berkata. Ashab Syafi'i adalah pengikut Imam Syafi'i. Jadi murid-murid dari Imam Syafi'i, ulama-ulama yang datang setelah Imam Syafi'i, kalau disebut sering-sering disebut dengan ashabul wujuh, orang yang pendapatnya dianggap dari pengikut Imam Syafi'i berkata, Syafi'i wal ashab, Imam Syafi'i dan pengikut-pengikut Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i berkata, yustahabbu lil imami, disunnahkan bagi imam, illam yastati al-qiyama, jika tidak bisa berdiri, istikhlafa, untuk minta khalifah, minta wakil, man yusalli, orang yang bisa sholat, bil jama'ati, dengan jama'ah, qa'iman, berdiri. Ini sunnahkan. Kemastakhlafan Nabi SAW, seperti Nabi pernah meminta kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini termasuk, li'anna fihi khuruj, karena yang seperti ini khurujan min khilafi, man mana al-iktida bil qa'id, karena kata Imam Nawawi, kalau kita minta orang lain yang bisa berdiri agar jadi imam, itu agar kita keluar dari perbedaan madhab. Sebab di dalam hal ini ada perbedaan madhab. Sehingga ada yang mengatakan kalau imamnya duduk, wajib duduk. Maka dari itu agar kita keluar dari khilaf ini, diupayakan wahai imam, jika engkau lemah tidak bisa berdiri, maka jangan engkau menjadi imam. Mintalah pengganti kepada yang lainnya. Kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi, li'annal qa'ima akmal, sebab orang yang berdiri sempurna dengan syarat-syaratnya, syarat-syarat dan rukunnya, maka itu lebih diutamakan. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam majmu'nya Syarah Muhaddab, dan inilah yang bisa kami hadirkan. Jadi itu. Akan tapi kalau ternyata di rumah hanya ada suami istri, ya tetap suami yang jadi imam, jangan abah sakit biar di belakang saya sajalah. Ya enggak boleh gitu ya. Itu hanya di kalangan kaum laki-laki saja. Jadi kalau suaminya yang tidak bisa berdiri, maka bisalah seorang makmum, seorang imamnya tetap seorang suami tadi dalam keadaan duduk, dan makmumnya adalah para wanita. Akan tetapi kalau dengan kaum laki-laki, sama-sama laki, tolong diambilkan dari kaum laki-laki yang bisa menggantikan jadi imam untuk bisa menyempurnakan. Dan yang jadi makmum, kalau dia adalah orang yang bisa berdiri, maka wajib berdiri. Dan itu yang ada di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan juga di dalam madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Kita langsung saja kepada al-hadis Riyadhus Salihin. Kita masih di bab qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu ta'ala bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum idarin amin. Kita sudah sampai kepada bab babu fadli du'afatil muslimina wal fuqara'il khamilin, bab tentang keutamaannya orang-orang yang lemah dari kaum muslimin dan orang-orang fakir, wal khamilin dan orang-orang yang tersembunyi, yang tidak masyhur, orang tidak banyak dikenal oleh orang. Kita bisa sampai ke hadis 261 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, lam yatakalam fil mahdi illa thalathatun, tidak berbicara seorang bayi di saat di ayunan ibundanya, al mahdi di ayunan ibundanya, illa thalathatun, dalam riwayat illa arba'atun, dalam riwayat illa sab'atun. Jadi ada, tidak ada bayi yang berbicara saat masih di ayunan ibundanya illa thalathatun, kecuali tiga bayi. Yang pertama adalah bayinya Isa bin Maryam. Bayinya Sayyidina Isa ibn Maryam. Bayinya Isa ibn Maryam, Sayyidina Isa di masa kecilnya berkata, di saat dituduh ibundanya sebagai seorang pezina karena melahirkan tanpa seorang bapak, maka Allah menjadikan Sayyidina Isa alaihi salam berbicara untuk menjelaskan hakikat ibundanya. Wa sahibu Jurayj, dan bayinya Jurayj, bayi yang bersama kisah Jurayj, bukan bayinya Jurayj. Sahibu Jurayj itu bahasa Arab itu indah. Jadi pakai sahibu itu bukan temannya Jurayj. Coba kalau kita pakai bahasa Arab, sahibu Jurayj temannya Jurayj. Jurayj temannya bayi. Maksudnya sahibu Jurayj adalah bayi yang bersama kisahnya Jurayj. Jurayj itu adalah, ini ceritanya, wa kana Jurayj. Jurayj adalah seorang rajulan abidan, seorang laki-laki yang ahli ibadah. Fattakhadha, beliau membuat sawma'atan, tempat ibadah. Fakana fiha Jurayj, di dalam tempat ibadah tersebut. Fa'atathu ummuhu, datang kepadanya ibundanya. Wa huwa yusalli, sementara waktu itu Jurayj dalam keadaan sholat. Faqalat, kemudian ibunya berkata, ya Jurayj, wahai Jurayj. Faqala, kemudian Jurayj berkata dalam hatinya, dipanggil ibunya dalam keadaan sholat. Apa kata Jurayj dalam hatinya? Ya Rab wa Allah, ummi, ibuku manggil, sholati, aku sholat menghadap kepadamu ya Allah. Mana yang harus aku utamakan ya Allah? Dipanggil ibuku dan dia sholat. Ya Allah, aku putus sholat memenuhi panggilan ibuku atau aku lanjutkan sholat? Di saat begitu, fa'akbala ala sholati, melanjutkan dia sholatnya. Fa'akbala, menghadaplah, meneruskan ala sholati sholatnya. Fansorofat, kemudian ibunya tadi yang memanggil Jurayj, melihat Jurayj tetap sholat. Fansorofat, kemudian ibunda Jurayj pergi. Falamma kana fil ghaddi, kemudian terjadilah di esok harinya. Atathu, datang lagi ibundanya. Wahuwa yusalli, lagi-lagi Jurayj sholat. Faqalat, berkata Jurayj, berkata, ya Jurayj, wahai Jurayj. Faqala, Jurayj berkata di dalam hatinya, ya Rabbi ummi wa salati, ya Rabbi wa ahya Tuhanku, ya Allah, ibuku memanggil, aku dalam keadaan salat, mana yang harus aku pilih? Ternyata fa'akbala ala salatihi, memilih salat. Falamma kana minal ghaddi, kemudian terjadilah di esok hari, atathu, ibunya datang yang ketiga, wa huwa yusalli, lagi-lagi Jurayj salat. Faqalat, ibunya menyeru, ya Jurayj, wahai Jurayj. Faqala, Jurayj dipanggil ibunya, bimbang lagi dan bingung. Ey Rabbi, wahai Tuhanku, ummi wa solati, ibuku atau solatku ya Allah. Faqbala ala solati, ternyata Jurayj masih memilih solatnya, solat sunat. Faqala, terbanya ibunya kesel. Allahumma ya Allah, la tumithu, jangan kau bunuh. Jangan kau matikan Jurayj, hatta yang dura, sampai melihat. Ila wujuhil mumisati, kepada wajahnya orang zina. Bukan didoakan berzina. Ya Allah, jangan kau matikan dia sampai dia melihat wajahnya orang zina. Fatadzakkaru banu Israil, fatadzkuru banu Israila Jurayjan wa ibadatahu. Kemudian orang-orang Bani Israil itu menyebut tentang ibadahnya Jurayj. Masyhur Jurayj itu ahli ibadah. Orang-orang Yahudi membicarakan kealimannya Jurayj. apa? Kekhusuannya Juraij, ibadahnya Juraij. Muncul di dalam hati mereka ada yang tidak suka dan sebagainya. Biasa. Bani Israel. Kanat bakanat imra'atun. Ada seorang perempuan di tengah-tengah mereka. Di tengah orang Bani Israel itu ada seorang perempuan baghiyun. Lacur. Ada perempuan lacur. Yutamathalu bihusniha. Yang jadi contoh di dalam kecantikannya. Maksudnya ya sangat cantik. Ada wanita pelacur yutamathalu yang dijadikan contoh kecantikannya. Jadi kalau nyebut orang cantik yang terbayang di benaknya orang, ya wanita itu. Jadi paling cantiknya orang, tapi melacur. Fakolat, ia berkata perempuan itu, insyiktum, kalau engkau mau, la'abtinannahu, aku akan goda, aku fitnah Juraij. Diuji seperti apa Juraij, benar enggak? Pengen dicerumuskan, lihat. Ada orang ibadah dicerumuskan. Kebiasaannya Bani Israel itu. Wa ta'arradat, kemudian datanglah. Datanglah memaparkan diri si perempuan tersebut lahu kepada Juraij. Menawarkan ta'arradat, menawarkan diri lahu kepada Juraij. Falam yaltafit ilaiha, Juraij tidak menoleh kepada perempuan tersebut. Kemudian fa'atat, pulanglah perempuan itu, fa'atat, sampailah datang ra'ian melihat seorang penggembala kambing. Kana ya'wi ila sawma'itihi, yang juga penggembala kambing itu kebetulan melangkah menuju dekat kuilnya atau tempat ibadahnya si Juraij. Wanita tersebut melihat laki-laki penggembala kambing, fa'amkanathu, ternyata pasrahnya justru kepada penggembala kambing tersebut. Min nafsiya, menyerahkan dirinya. Makanathu, menyerahkan kepada penggembala kambing. Min nafsiya, kepada diri wanita tersebut. Ternyata menyerahkan dirinya kepada penggembala kambing, fawaqa'a 'alaiha, kemudian penggembala kambing tersebut berzinalah dengan perempuan tersebut. Fa'amilat. Kemudian hamil perempuan tersebut. Falamma waladat, tatkala melahirkan sang perempuan tersebut, qalat, berkata, menfitnah, wa min Juraij, itu adalah bayi dari Juraij. Fa'atauhu, kemudian orang-orang pada datang kepada Juraij, fastanzaluhu, menurunkan Juraij, wa adamu sawma'atahu, dan menghancurkan tempat ibadahnya Juraij. Waja'alu yadribunahu, dan menjadikanlah Juraij, dan mereka memukuli Juraij. Kemudian sampai diajukan kerajaannya, kurang ajar dia, penipu, ahli ibadah kelihatannya, ternyata pezina, salib saja dia. Faqala ma sya'nukum, apa urusanmu kepadaku wahai para orang-orang Bani Israel? Juraij bingung, tiba-tiba dihancurkan kuilnya, diturunkan dan dipukuli. Juraij tak ngerti apa-apa. Apa yang kau lakukan? Qalu, orang berkata, zanaita bihadihil baghi, engkau telah berzina dengan perempuan hina ini. Fawaladat minki, kemudian orang ini melahirkan seorang anak darimu. Kemudian Juraij berkata, aina sobi, mana anaknya? Faja'u bihi, kemudian orang itu datang, ni anak hasilmu. Faqala, kemudian Juraij berkata, da'uni hatta usalli, tinggalkan sebentar, aku mau sholat. Sholat Juraij. Fasolla, kemudian sholatlah Juraij. Wala man sarafa atas sobiya, kemudian setelah selesai sholat, Juraij mendatangi bayi tersebut, fata'ana fi batnihi, kemudian disentuh perutnya, dicowel perutnya. Wa qala ya hulamu man abuk, wahai anak kecil siapa bapakmu? Qala, wahai anak kecil siapa, maksudnya yang menzinai ibumu. Wa qala, kemudian bayi kecil itu berkata, fulanur ra'i, penggembala kambing. Allah. Fa'akbalu ala Juraij, akhirnya orang itu tahu bahasanya Juraij bukan yang melakukannya. Fa'akbalu, kemudian mereka menghadap kepada Juraij. Yukabbilunahu, menciumi Juraij. Wa yatamassahuna, dan mengusap, mengagungkan Juraij. Wa qalu, dan berkata, labni laka sawma'ataka min dhahabin, Juraij kau orang hebat benar. Akan aku bangunkan tempat ibadah dari emas. Qala la, tidak. A'iduha, kembalikanlah. Mintinin, dari tanah saja seperti semula. Kama kanat, seperti semula. Fafa'alu, kemudian dibuatkanlah Juraij, dibuatkanlah oleh orang-orang Bani Israel tempat ibadah seperti semula, yaitu dari tanah. Yang bisa kita ambil dari sini apa? Para ulama menjelaskan, lihat. Ibu, seorang ibu, hati-hati dengan seorang ibu. Kalau kita melakukan sholat sunnah, tiba-tiba dipanggil oleh ibunda kita, kita lagi melakukan sholat sunnah, kemudian dipanggil oleh ibunda kita, maka para ulama mengatakan disunnahkan kita untuk menyambut ibunda kita dan dibatalkan sholat sunnah. Lihat. Maka ibu, kalau kita lagi duduk dengan orang tua kita, ibu khususnya, perbanyaklah mengabdi, bukan banyak ibadah. Hati-hati. Kita tertipu kadang ibadah di depan ibunya banyak. Khususnya ibunya yang sudah sepuh. Kalaupun Anda harus sholat, lebih banyak bertanya butuhnya apa. 2 rakaat mungkin bertanya, ibu butuh saya bantuan atau tidak. Begitu agungnya haknya seorang ibu yang harus kita penuhi. Ini juret, ini bukan melanggar ibunya. Ibunya memanggilnya, kemudian dia melakukan sholat. Tidak membangkang ibunya. Bukan orang yang jahat kepada ibunya. Lihat. Gara-gara begitu dia juret mementingkan sholat daripada ibunya. Padahal waktu juret mementingkan sholat itu sudah tahu sebabnya. Sebabnya apa? Ibunya, dia takut sama ibunya suruh meninggalkan kuil. Karena sudah ada kisah sebelumnya. Juret itu suruh keluar. Juret, kamu jangan terus di tempat ibadah. Kamu keluar. Juret tidak mau. Akhirnya waktu juret sholat dipanggil oleh ibunya. Juret itu padahal waktu melanjutkan sholat dan tidak memenuhi ibunya itu alasannya islah. Asalnya alasannya syar'i. Alasannya benar. Alasannya adalah aku takut jika nanti aku keluar dari sholat, aku dilarang ibuku untuk balik lagi. Maka dilanjutkanlah sholat. Pun demikian sholatnya juret yang tidak melanggar syariat. Itu pun oleh Allah dihukum juret sampai dipukulin. Lihat. Lumayan berapa kali dipukulin sama orang. Padahal gara-gara apa? Tidak memenuhi panggilan ibunda. Maka hati-hati wahai kaum muslimin dan muslimat. Dengan ibu kita khususnya dan orang tua secara umum. Hati-hati dengan ibu dipanggil kok gak mau. Awas. Kadang-kadang bukan lagi sholat, lagi nganggur dipanggil ogah-ogahan. Mau kemana nak? Lagi nganggur dipanggil masih ogah-ogahan. Ini dalam keadaan sholat pun ternyata dibatalkan. Bahkan Imam Haromain sendiri punya pendapat. Sholat fardu sekalipun perlu dibatalkan jika dipanggil ibunda. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi kita ini. Akan tapi pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sholat sunnah saja. Termasuk kalau Anda. Seorang ibu menginginkan Anda menemaninya. Anda tidak perlu sholat berjamaah. Bahkan tidak usah sholat Jumat. Jika ternyata Anda punya ibu sakit, minta ditemani olehmu. Jadi awas hati-hati ya. Jangan ibadah. Akan tapi dengan ibunya kurang ajar. Gara-gara si juret berbuat seperti itu. Padahal bukan membentak ibunya. Bukan menyakiti ibunya. Hanya waktu dipanggil ibunya, dia meneruskan sholatnya. Ternyata hal itu menjadikan juret dihukum oleh Allah di dunia. Tempat ibadahnya dihancurin, dia dipukulin, Pak. Dia diantemin, dipukulin. Biarpun setelahnya itu dikembalikan semuanya oleh Allah. Akan tapi lihat, cukuplah itu hukumannya. Padahal itu tidak dosa. Bagaimana dengan anak yang bentak ibunya, diperintah, tidak patuh, disuruh malah bangkang. Awas hati-hati, hukuman akan diberikan oleh Allah di dunia. Juret tidak salah dihukum. Hanya gara-gara membuat hati ibunya kesel sedikit karena ibadah. Bukan kesel karena bangkang. Bagaimana orang-orang yang kerjaannya membuat kesel ibunya. Bukan dengan ibadah. Membuat kesal dengan ibadah saja dosa. Apalagi membuat kesal dengan tindakan dan perilaku kita. Na'udzubillah min dzalik. Itu pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah bayi yang berbicara masa kecilnya. Ini kisah saja ya. Bayi yang kecil adalah yang kedua. Yang ketiga adalah seorang bayi. Marra rajulun rakibun ala dabatin. Namanya. Wabayna sabiyun yarta'u min ummi. Ada seorang bayi kecil yang lagi menyusuh kepada ibunya. Famarra rajulun, kemudian seorang laki-laki lewat. Rakibun ala dabatin. Mengendarai kendaraan onta apa kuda. Farihatin. Syaratin. Yang mahal, yang bagus. Hasanatin, bagus. Syarah hasanah yang sangat bagus. Farah yang mahal. Faqalat ummuhu, ibunya berkata, Allahumma ja'al ibni mitlah hadha. Biasa. Seorang ibu menginginkan anaknya baik. Seorang ibu yang lagi menggendong anaknya bayi yang lagi disusui. Lalu ibu berdoa. Di saat melihat orang yang gagah naik atas kudanya yang gagah, yang mahal, terlihat ganteng, bagus. Lalu sang ibu berdoa, ya Allah, jadikan anakku seperti itu, ya Allah. Fatarokat tadia, bayi kecil itu ngerti, meninggalkan susu yang di, meninggalkan susu, menyusunya. Meninggalkan, melepas, waktu netek itu melepas. Wa akbala ilaihi, kemudian menghadap kepada orang yang lewat tadi, fanadhara ilaihi, sambil melihat orang. Jadi bayi langsung noleh kepada orang laki-laki yang gagah tersebut. Faqala, kemudian bayi itu berkata, Allahumma la taj'alni mithlah, Allahumma ya Allah la taj'alni, jangan kau jadikan aku mithlahu, seperti orang itu. Tsumma aqbala ala thadyaihi, kemudian kembali lagi minum ke susu ibunya. Faja'ala yartadi, kemudian nyusu lagi. Faka'anni andur ila rasulillahi, perawinya ini, ka'anni andur ila rasulillahi, seolah-olah aku melihat Rasulullah itu, Abu Hurairah, waktu Rasulullah menggambarkan nyusui, Rasulullah menggambarkan. Lalu sang bayi itu nyusu lagi kepada ibunya. Ini nyusu. Jadi sampai digambarkan oleh Sayyidina Abi Hurairah, bahwasanya bayi itu nyusu, Nabi Muhammad memerankan dengan jemarinya. Ya musuhah, Nabi Muhammad mengisap jemarinya. Tumma qala, kemudian wamarru, berkata wamarru, kemudian melewati mereka. Ada orang lewat, ada orang banyak lewat. Bijar marru, mereka lewat, bijariyatin, membawa seorang budak. Wahum yadribunaha, budak perempuan yang dipukuli. Yaquluna, dan mereka berkata, zanaiti wa sarakti, engkau berzina wahai perempuan, engkau mencuri. Wa yataqulu hasbiyallahu wa ni'mal wakil, perempuan yang dipukulin itu cuma berkata, hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah yang tahu, Allah yang menghitung. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik zat yang aku pasrai. Bingung, enggak bisa berhujjah, sudah terlanjur dipegang, dipukuli, enggak bisa ngomong, enggak bisa mengelak. Faqalat ummuhu, kemudian ibunya melihat perempuan yang dipukulin tersebut, ibunya bayi tersebut berkata, Allahumma la taj'al ibni mithlaha, ya Allah, jangan dijadikan anakku seperti perempuan itu, perempuan zina yang mencuri itu. Fatarakar radha, kemudian bayi tersebut, bayi yang radha, bayi yang menyusu tadi, tiba-tiba meninggalkan susuannya. Wa nadhara ilaiha, melihat kepada perempuan yang dikatakan zina dan mencuri. Faqala, dan berkata sang bayi, Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah, jadikan aku seperti perempuan itu. Bingung ibunya, lah, perempuan begitu. Fahunali kata roja'a, maka setelah itu terjadilah sebuah kayak balas-balasan omongan itu. Taroja al hadis, antara ibu dan anak ini kayak dialog begitu. Taroja, terjadi dialog. Faqalat, kemudian ibunya berkata kepada anaknya, marra rajulun hasanul hayati, ada laki-laki yang bagus terlihat secara zahir. Kemudian aku berkata, Allahumma ij'alni mithlah, nak, tadi melihat orang laki-laki bagus, ganteng, baik kelihatannya. Lalu aku berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia. Wa marru bi hadhil amati, kemudian aku melewati budak perempuan ini. Wa hum yadribunahu, dipukulin oleh orang-orang, mereka memukulinya. Wa yaquluna zanaiti wa sarakti, dan engkau dikatakan mencuri dan berzina. Aku berdoa, nak, agar engkau tidak dijadikan, wala taj'al ibni mithla, jangan engkau dijadikan seperti dia. Fakulta, dan engkau menjawab, wahai anakku, Allahumma ij'alni mithlaha, tadi waktu orang baik aku berdoa, ya Allah, jadikan anakku seperti dia. Engkau katakan, jangan aku jadikan seperti dia. Kemudian di saat melihat perempuan dikatakan zina, nak, aku berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan anakku seperti pezina itu. Ternyata engkau mengatakan, ya Allah, jadikan aku seperti perempuan itu. Qala, anaknya menjawab, bu, inna dhalika rajula, laki-laki tersebut, kana jabbaron, orang yang adikang, adikung, adikuna, semaunya sendiri, kasar, kejam, diktator, semaunya sendiri, kejam kepada orang-orang lemah, jabbar, orang yang kejam kepada orang lemah. Oh, jadi rupanya anak itu tahu. Fakultu, maka aku tidak mau, bu, aku dijadikan seperti itu. Allahumma la taj'alni mithlah, maka jangan aku jadikan seperti itu, ya Allah. Wa inna hadhihi, dan wahai ibu, perempuan itu, yang yakuluna laha, yang orang pada mengatakan zanaiti, engkau berzina, wanita itu, lam tasni, tidak pernah berzina. Wa sarakti, dan dikatakan engkau mencuri, lam tasrik, ia juga tidak pernah mencuri. Fakultu, maka aku memohon, Allahumma ja'alni mithlaha, ya Allah jadikan aku seperti dia. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini adalah ceritanya bayi tersebut. Jadi ada bayi yang bisa ngomong, yang bisa diambil faedah sesuai dengan judulnya. Lihat, ternyata lihat, kalau kita tidak melihat secara sesungguhnya, kita tidak boleh ikut-ikutan merendahkan orang. Kita tidak tahu, mungkin ada orang terlihat hina di hadapan kita, maka dari itu jangan mudah kita mengumbar kehinaan orang yang kita belum tahu. Ada bisa saja dia adalah orang yang tertuduh, orang yang dianggap jelek, akan tapi ternyata dia baik. Akan tapi jangan hanya memandang zahirnya, wah ini orang kelihatannya membaik. Ya, tidak kita cek dulu tentang kesungguhan dia. Sehingga tidak ngerti, kelihatannya sih baik, ternyata pekerjaannya haram, makanannya haram, dia kejam. Kelihatannya baik, Masya Allah. Sopan dengan kita, santun dengan kita. Tapi tidak tahu ternyata bisa saja seseorang itu adalah punya pekerjaan haram dia. Meres orang melarat, ya. Renten itu kan ya kejam ya. Banyak kekejaman-kekejaman itu. Jadi yang diinginkan adalah pandanglah manusia itu dari kemuliaan yang sesungguhnya, bukan dari gebyar dunianya. Jadi kalau dengan gebyar dunianya belum tentu, akan tapi tetap kita wajib menghargai seseorang dengan husnudzon. Kalau ada orang kaya berpakaian bagus dengan kendaraan bagus, kita husnudzon dan berdoa semoga kendaraannya juga halal. Tapi jangan terkagum dengan kendaraannya, terkagum dengan bajunya, belum tentu. Bisa saja yang dipakai adalah baju haram dan kendaraan haram. Akan tapi yang harus kita lintaskan di hati kita doa, ya Allah, ia telah mengendarai kendaraan yang bagus, semoga kendaraannya halal dan bajunya halal. Jangan sampai ya Allah dia itu kelihatan baik di dunia saja. Begitu sebaliknya, yang lihat orang lemah dan sebagainya, kita harus penuh kasih. Orang kelihatan fakir, termasuk kalau kita melihat orang yang di pinggir jalan mabuk dan sebagainya, dahulukan rasa tersentuh hatika, baru nanti setelah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak sah kalau orang beramar ma'ruf nahi mungkar jika tidak menggunakan uslub. Yang pertama adalah kita mendoakan sebelum kita itu berbuat dengan perilaku zahir, memohon kepada Allah mendoakan dia. Yang ketiga, tahqiq, pembuktian, benar enggak seseorang itu melakukan kejahatan. Jangan sampai seenaknya sering gerudak-gerudak. Tapi ini harus ada adab dan tata kramanya. Nah, sampai tahu kepada hakikatnya. Kalau tidak salah, maka ketahuilah, salah memaafkan lebih bagus daripada salah menghukum. Harus kita fahami makna ini. Kalau kita salah memaafkan, lebih enak. Tapi kalau salah menghukum, kacau. Jadi salah memaafkan lebih mudah daripada kita salah menghukum. Maka dari itu jangan sampai kita salah menghukum atau salah menilai. Kalau kita menilai baik, lebih bagus salah menilai baik daripada kita salah menilai jelek. Kalau kita salah menilai jelek itu berangkat dari suudon. Baik, ini adalah pendidikan. Kemudian dari hadis Nabi ini juga bisa kita ambil faedah tentang adanya keramat. Allah berikan karamah. Bayinya Juraid sendiri adalah bukan Nabi. Semua orang tahu Juraid bukan Nabi, akan tapi ternyata dengan Juraid seorang bayi bisa berbicara. Maka ini adalah dalil tentang adanya karamah, bukan mukjizat. Karena dia bukan Nabi, akan tapi lihat bayi kecil bisa berbicara dan itu namanya karamat. Para wali dan Juraid adalah waliullah. Dengan penuh keyakinan Juraid melakukan sholat 2 rakaat, lalu ditolong oleh Allah, sang bayi berucap dan berkata. Dan begitu sebaliknya, dengan begitu juga cerita selanjutnya, bayi bisa berbicara dan itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada namanya karamah. Karamah itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang manusia yang bukan nabi dan rasul. Dan karamat itu tidak lain adalah semata-mata pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dicari-cari pakai ilmu keramat. Puasa pengen dapat ilmu karamah, ya. Ramah itu dari istiqomah dulu, ibadah yang benar baru istiqomah. Kayak Juraid sholat bertahun-tahun. Juraid sholat banyak, ibadah banyak, baru mendapatkan karomah. Sekarang ada orang pengen praktis pintas, pengen minta ijazah dari kiai puasa, ingin punya karomah. Istiqomah dulu, baik sama sesama, baik sama tetangga, baik sama orang tua. Sholatnya yang benar. Maka nanti baru mendapatkan karomah. Walmu bisa bidamil mimi al-ula dengan mim yang pertama misat, maknanya iskanil wawi dengan sukun wawu, wa kasril mimi dan mim yang kedua athaniyati dikasih sukun, wa bisinil muhmalati dengan sin yang tidak pakai titik, wa hunna mereka azzawani. Kisahnya waktu Juraid dipukulin. Waktu Juraid dipukulin, dia arak itu. Dipermalukan karena katanya Juraid berzina. Pas kebetulan melewati tempatnya perempuan-perempuan zina. Dan orang zina itu sangat senang lihat juret. Kan biasa kalau orang pezina kan jahat. Ngelihat orang baik berzina tepuk tangan seperti sekarang ini. Ada kiai difitnah. Dulu pernah difitnah. Tidak pernah terjadi Kiai Zainuddin MZ difitnah begitu. Yang tepuk tangan siapa itu? Pelacur-pelacur yang tidak baik. Kiai aja begitu. Kiai aja begitu. Padahal itu fitnah baik. Dan banyak kiai-kiai yang difitnah semacam itu. Lihat. Seneng ini. Rupanya waktu juret diiring. Pada orang perang pezina itu tertawa. Juret langsung tersenyum. Juret. Tersenyumnya kenapa? Ingat doa ibunya. Kau tidak akan mati kecuali sudah melihat pezina. Ini doa ibuku ini. Jadi saya dipukuli baru digiring sampai ke tempat ini. Ingat doa ibunya. Latumithu hatta ayandura ilal mumi ma'umumi masjid mumi sakti. Jangan meninggal kecuali melihat pezina-pezina. Akhirnya melihat. Tidak berzina juret. Melihat. Ini pezina yang aku lihat. Jadi gitu. Al-mumisah zaniyah. Mumisah artinya pezina. Waqalu dabatun farihatun. Itu adalah bilfa dengan fa'ehadikotun nafisatun. Pinter. Jadi kuda yang hebat. Pinter. Terlatih. Yang harganya mahal. Asyarah bisinil mujamati wa tafifir ra'i. Dengan shin yang bertitik. Dengan ra' yang tidak pakai tasdid. Wa ya'al jamal al-dhahir. Yaitu yang tampak bagus oleh hayati wal malbas. Secara bagus. Secara pakaian. Secara keadaan zahirnya sangat bagus. Orang yang bagus. Wa makna taraja al hadis, maksudnya taraja al hadis hadatsatit sabiyya wa haddatsaha. Maksudnya ibu bapak, ibu sama bayi ini berdialog, wallahu a'lam, itu adalah cerita tentang tiga bayi yang bisa berbicara waktu berada di ayunan ibundanya. Yang pertama adalah bayinya Sayyidina Isa alaihissalam, ya. Yang kedua adalah bayi yang bersama Juraij, yang ketiga adalah bayi yang bersama ibunya tadi. Dan yang bisa diambil dari kisah ini adalah yang terakhir tadi ditunjukkan bahwa jangan menilai orang adalah hanya dengan zahirnya saja. Bisa saja zahir itu adalah menutup kebusukan yang ada di dalamnya. Tapi pun demikian kita tidak boleh berprasangka buruk. Jangan setiap melihat orang kaya, ah paling begitu. Awas ya. Melihat orang kaya, ah paling itu enggak halal. Itu ngiri, itu sebenarnya orang dengki itu. Melihat orang kaya, alah mobilnya mewah, belum tentu halal. Maksudnya bukan begitu, hadis ini dihadirkan. Nanti seudan terus keluar membaca hadis ini. Bahaya juga ini kalau tidak dijelaskan begitu. Kaya bajunya bagus. Belum tentu. Kenapa kita harus ngomong gitu? Menjadi busuk hati kita. Itu namanya orang syirik, orang ngiri. Kalau Anda melihat orang kaya, doakan. Ya Allah, semoga dengan kekayaannya dia selamat. Nah, bisa enggak gitu? Wah, gara-gara hadis ini. Gini-gini loh yang kayak begini ini belum tentu. Compang-camping masuk surga. Jadi sombong rupanya dengan compang-campingnya. Nah. Pasti hati-hati. Ini makanya harus jelaskan bahwa kalau Anda melihat orang kaya, orang diberi oleh Allah segala kebaikan, maka berdoalah, ya Allah, semoga seperti telah engkau perbaiki zahirnya, perbaikilah batinnya, ya Allah. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian tanya jawab. Pada para jamaah yang bertanya secara langsung kami persilahkan, yaitu dua penanya dari jamaah kaum muslimin dan dua penanya dari jamaah kaum muslimat. Kami persilahkan, enggak, dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada buah yang terhormat, langsung saja pertanyaan. Seorang perempuan diceraikan oleh suaminya dalam kondisi hamil. Telah kita maklumi bersama bahwa iddah orang hamil sampai melahirkan, setelah iddah selesai perempuan tersebut langsung menikah dengan laki-laki lain. Pertanyaan pertama, bagaimana perspektif fikih menceraikan istri pada waktu hamil? Pertanyaan kedua, mohon maaf Pak, langsung aja satu pertanyaan aja, diringkas satu pertanyaan. Baik, cukup insyaallah. Baik, penanya kedua kami persilakan. Baik, dimohon berdiri, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wei, saya ingin bertanya, di masyarakat itu kan ada tentang orang hamil, ada mitos bahwasannya kalau misalkan orang hamil itu harus ngalungin gunting atau sesuatu yang tajam gitu, agar tidak diikutin kuntilanak atau yang lainnya. Atau juga untuk orang tuanya, si istri dan si suaminya itu tidak boleh menyembelih binatang-binatang yang hidup atau yang lainnya. Nah, kalau misalkan seperti itu, bisa menimbulkan dampak negatif bagi anak, bagi anaknya, baik itu bisa meninggal atau yang lainnya. Itu terjadi di masyarakat. Nah, apakah hal itu benar atau tidak? Dan jika kami sebagai seorang anak, itu orang tua berkata seperti itu, apa yang kami harus lakukan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kaum muslimat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Buya, di luar tema. Ada seorang kiai atau ustaz sering dipinta doa untuk kesembuhan orang sakit atau anak yang suka nangis. Terus ustaz itu memberinya air doa, dan barangkali air doa itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Terus orang yang minta itu memberi uang. Yang saya tanyakan, termasuk menjual ayat suci Al-Quran kah? Termasuk menjual ayat suci Al-Quran kah ustaz itu? Dan bagaimana hukumnya pemberian itu? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penanya kembali kami silakan. Satu penanya kembali. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya ini masalah hutang pihutang. Kalau udah melewati batas, tadinya ia janji insya Allah mau bayar bulan depan, udah sampai 2 tahun lebih, dan saya hubungi beberapa kali, tidak aktif HP-nya, dan gimana solusinya, apakah saya harus mengikhlaskan, sebab dalam hitungan agak besar juga gitu, gimana solusinya? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, masalah mencerai. Ini tidak boleh dijawab spontan begitu. Hukum mencerai sendiri sebelum masalah kapan menjatuhkan cerai. Seorang laki-laki yang mencerai seorang istri tanpa sebab yang diperkenankan secara syariat, dia telah bermaksiat zalim dan haram hukumnya. Seorang suami yang mencerai istrinya seenaknya, tanpa ada sebab, misalnya pelanggaran syariat, suruh sholat gak mau, suruh menjalankan syariat, mengingkari, membangkang syariat, berhak untuk dicerai. Tidak patuh. Akan tapi gak pakai istrinya sudah benar baik dan sebagainya, cerai, ini laki-laki zalim, ini kurang ajar. Kemudian kapan, di saat cerai yang benar itu, kapan menjatuhkannya? Kadang dua dosanya numpuk. Sudah mencerainya gak benar, kurang ajar, pas dengan cara yang haram. Perceraian yang haram, mencerai yang haram adalah mencerai wanita dalam keadaan haid saja. Jadi kalau seorang laki-laki mencerai istrinya dalam keadaan haram, haram karena haidnya tadi. Bukan haram karena caranya. Bukan haram karena sebabnya. Jadi ada haram karena sebab, mencerai haram karena sebabnya zalim seorang laki-laki. Haram, hati-hati di sini, jangan dilupakan ini. Jadi ada orang mencerai memang orang main-main, seenaknya sendiri. Allah, ini neraka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, haramnya bukan karena itu, tapi haramnya karena menjatuhkannya di waktu haid. Tapi jatuh. Kalau seorang suami mencerai istrinya dalam keadaan haid, di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, jatuh cerainya. Tapi dia dosa, haram, namanya cerai bid'ah. Kenapa dikatakan haram? Karena itu memperlambat penantian seorang wanita di dalam iddah. Sebab iddahnya wanita, wanita itu kalau dalam keadaan dicerai, dia itu iddahnya 3 kali suci. Lah kalau dimulai dari haid, berarti nanti ketemu sucinya mundur lagi. Maka di sinilah ini dilarang. Maka seorang laki-laki yang mencerai dalam keadaan istrinya haid haram, tapi tetap jatuh cerai. Dosa. Kalau mencerai dalam keadaan hamil, tidak, tidak haram karena hamil. Sebab urusan membiayai isi perutnya dan seterusnya masih tetap bagi sang, taruh membiayai ibunya tetap bagi sang suami yang mencerai. Jadi berbeda. Kalau dalam keadaan haid haram, tapi dalam keadaan hamil tidak, di sini tidak disebutkan tentang keharamannya. Cuman ingat sebabnya apa waktu mencerai itu yang harus perhatikan. Istri hamil kok dicerai? Mungkin istri sudah berlebihan. Berlebihan, sholat enggak mau. Ini waduh, dan bangkang. Suruh sini, situ, suruh ini enggak mau. Ada model wanita seperti itu. Yaitu maslahatnya dicerai dia. Karena dia tambah dosa terus dengan seorang suami, dan suami pun juga mungkin takut kesabarannya hilang. Maka dia mencerai. Maka hanya itu. Jadi mencerai waktu haid itu yang haram karena memperlama penantiannya. Tapi kalau hamil, kapan bayi itu lahir, selesailah masa penantiannya. Kalau besok lahir, ya besok selesai masa iddah atau masa penantiannya. Kalau seandainya bayinya gugur, selesai masa penantiannya. Baik, itu adalah masalah orang mencerai. Dan jangan main-main masalah cerai. Dan ketahuilah wahai kaum muslimin, hazluhunna jittalat, ada 3 hal. Hazruhun najid wa jidduhun najid. Ada 3 hal main-mainnya jadi, sesungguhnya pun jadi. Yaitu pernikahan, cerai, dan memerdekakan budak. Punya budak perempuan, punya budak laki-laki, aku merdekakan biarpun guyonan jadi. Menikahkan demikian, guyonan. Aku kamu nikahkan denganku ya, ada saksi. Aku terima, jadi guyonan. Mencerai juga, kamu aku cerai. Ngomong seorang laki-laki, ngomong sama istrinya. Kamu aku cerai loh ya yang. Mencerai pakai yang lagi. Jadi. Biarpun guyonan tetap jadi. Makanya jangan sering main ngomong cerai. Kadang para suami yang dungu, kalau ngancam istrinya bahasa cerai. Jangan bahasa guyonannya pun jadi di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, itu hati-hati dalam masalah perceraian. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, seorang wanita hamil harus bawa gunting. Hati-hati kalau gunting itu taruh di lemari, jangan ditaruh di perut. Gunting taruh di perut, bahaya, nanti ketusuk. Ya. Hukumnya bagaimana? Kalau hukumnya meyakini adanya wewe gombel, gendru, demit, dan kuntilanak, maka jadi enggak benar itu. Enggak usah bawa begitu. Tidak usah punya keyakinan-keyakinan semacam itu. Banyak zikir loh. Katanya hajaku pengajian kok megang gunting. Kalau pengajian ya sebelum tidur baca kulat falak, kulat robin nas. Usapkan di tangan dan diusapkan di sekujur tubuh. Wewe gobel gendro demit kemang-mang hilang semua. Enggak ada. Kemang-mang itu datangnya sore. Anak perempuan, anak ganik, jangan keluar sore-sore. Nanti ada kemang-mang. Gendro, karena hantu namanya merah kayak api. Katanya gitu. Hantu itu ya, cukup kita membaca doa-doa. Bukan dengan gunting sama jarum di bawah. Kalau bawanya hanya bawa-bawa saja, ya barangkali dibutuhkan ya. Sebab ini orang itu sesuai dengan keahliannya loh ya. Heran. Tukang elektro itu diem-diem kemana-mana bawa obeng tuh. Coba dokter yang hadir ke sini lihat, di mobilnya pasti ada obat-obat tertentu ini. Ustaz diem-diem mesti nyimpen kitab kecil-kecil tuh ada. Nah ini. Tukang jahit barangkali dia harus bawa gunting kemana-mana. Jadi ya. Jadi kalau dia meyakini akan bahaya adanya begitu-begitu, itu tidak boleh. Dan haram hukumnya punya keyakinan. Tapi kalau bawa-bawa biasa, ya gak apa-apa. Cuman ya ngapain dibawa-bawa. Kalau bawa biasa gak apa-apa. Terus permasalahannya keyakinan orang tua. Baik. Selagi itu orang tua yang ngomong, diberi pemahaman saja. Ya kamu bawa saja, tapi kamu jangan punya keyakinan. Sebab merubah keyakinan orang tua kadang susah. Daripada kamu ribut, bawa gunting. Iya ma, ya barangkali nanti daripada buka kerupuk pakai gigi, mending pakai gunting. Kan gitu ya ma, makasih. Gitu aja sudah. Jangan ribut dengan orang tua. Ya, ribut dengan orang tua bukan sesuatu yang

Dijawab oleh Nabi Muhammad, innahala ruqyah, itulah ruqyah. Ruqyah itu membaca Fatihah. Orang soleh, orang baik, husnudunnya orang, lalu datang kepada seorang soleh, minta didoakan, dibacakan Fatihah, Al-Fatihah lima qiraat. Fatihah dengan niatnya, dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, ma qara'ta harfan minha illa wa utita, engkau tidak membaca satu huruf dari Al-Fatihah atau Khawatim Baqarah atau akhir surat Baqarah Amanah Rasul sampai akhir itu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah sampai akhir atau surat Al-Fatihah. Satu huruf saja engkau niatkan untuk kesembuhan, jadi sembuh. Bagaimana membaca surat Fatihah yang penuh hadis riwayat Imam Muslim? Utita bin Nuraini ya Rasulullah. Ada malaikat berkata, ya Rasulullah, engkau diberi oleh Allah dengan dua cahaya. Utitahuma lam yu'ta ahadun min qablik. Diberi dengan dua cahaya itu ya Rasulullah. Engkau diberi dua cahaya yang nabi-nabi terdahulu pun tidak pernah diberi oleh Allah. Mahuma, kata Rasulullah. Apa kedua cahaya itu? Khawatimul Baqarati wa Fawatihatul Kitabi, pungkasan surat Al-Baqarah dan surat Al-Fatihah. Ma qara'ta harfan minha illa wa utita. Ya Rasulullah, kamu, engkau tidak membaca satu huruf kecuali menjadi sebab dikabul doamu. Kecuali menjadi sebab engkau diberi satu huruf. Apalagi Fatihah, utuh. Maka banyak orang habis doa baca apa? Al-Fatihah. Makanya termasuk diniatkan baca Fatihah. Dan itu juga khusnudnya orang yang minta. Nah ini selesai. Cuman harganya berapa? Ini yang masalah. Ya Fatihah ya gratis. Kalau pada zaman Nabi, itu orang dikasih imbalan. Setelah orang itu membacakan Fatihah kepada ketua kabilahnya, kok sembuh. Yang mula-mula Nabi Muhammad, ini ceritanya begini. Nabi Muhammad dengan rombongannya itu masuk kampung, gak boleh. Setelah gak boleh masuk kampung, membuat perkemahan di pinggir kampung. Rupanya di dalam kampung ada orang sakit. Ketua kabilahnya sakit. Akhirnya ketua kabilahnya datang ke rombongannya Nabi, bertanya, barangkali ada yang punya obat. Ada salah satu sahabat Nabi yang paling depan di sana. Sok tahu. Ya saya bisa. Datang ke tempatnya ketua kabilah. Sampai di sana cuma baca Fatihah. Sembuh. Akhirnya ketua kabilahnya menyuruh bahwasanya, hidangkan makanan yang enak. Panggil itu rombongan orang yang ada di luar sana. Para sahabat Nabi pada bingung. Tadi dilarang masuk, sekarang disuruh masuk. Apa yang terjadi? Satu ngomong, tadi saya kesana. Kenapa kamu? Saya ngobati ketua sukunya. Cara ngobatimu gimana? Ya aku baca Fatihah saja begitu. Akhirnya para sahabat Nabi takut. Loh, jangan-jangan kayak ibu, jangan-jangan jual agama ini. Boleh enggak? Ya Rasulullah, tadi ada salah satu sahabat kami kita ini datang ke sana baca Fatihah lalu sembuh. Kemudian mereka memberikan makanan. Boleh enggak kita makan makanannya? Makanlah makanan itu. Innahala ruqyah, itu adalah ruqyah. Jadi boleh bu, asalkan tidak minta dikasih. Tidak boleh minta. Tidak mintanya beneran bu. Tidak minta beneran, bukan pura-pura tidak minta, tapi diam-diam. Sudah didoain, gak ngasih. Nah ini kiai gak karu-karuan ini. Baik. Jadi boleh saja kita memberi, dan boleh saja menerima kalau Anda didoain. Baik. Cuman jangan, kalau di sini bu, paling mujarab kalau ibu gak usah ngasih. Nah, mujarab gak usah ngasih. Kalau ngasih, masih ke pondok ini, gak usah. Jadi fitnah ini. Kita tidak ingin membiasakan orang butuh, lalu harus pakai duit. Minta doa saja, kadang-kadang di rumah. Wong ke kiai biar lebih murah, enggak pakai duit, tak taunya harus ngasih duit. Ini kan masalah, ya. Enggak usah. Ya minta doa dan sama, yang menyembuhkan adalah Allah. Pergi ke dokter ikhtiar, pergi ke kiai juga ikhtiar, sama-sama. Yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi tapi kalau Anda kiai, ustaz, barangkali harus diringankan orang. Jangan dibiasakan tradisi kalau datang itu bawa duit. Kadang-kadang masya Allah orang di rumahnya duit enggak ada. Kadang-kadang mau ke rumahnya kiai pun nunggu panen ketela, nunggu panen ini. Wah ini makanya kita pengen menghapus budaya-budaya begitu, kasihan. Jadi kalau datang ke kiai jangan bawa sesuatu. Kalau pengen ngirim ke pondok, bu, waktu ibu gak ada butuh kepada saya baru diterima. Jadi pengen nganterin gitu saja. Tapi lagi suat assalamualaikum sambil tangan kanannya salaman, di kirinya bawa plastik gede gitu. Wah ini budaya yang gak baik ini sudah ya. Jadi kalau datang ke kiai bersih tangannya, assalamualaikum, selesai. Kalau pengen ngasih nanti waktu lain. Jangan sampai ada budaya begini. Wong di rumah itu ribut sama suaminya gara-gara apa? Gulanya enggak, gara-gara kopinya enggak manis. Ribut. Kehabisan duit untuk beli gula. Akhirnya ribut mau cerai. Mau datang ke kiai harus bawa gula. Kan kacau ini. Ada enggak benar ini. Jadi tolong budaya-budaya ini dihilangkan. Kalau ke rumah kiai datang dengan hati, insya Allah aman. Kalau pengen memberi, jangan dipaskan waktu ziarah itu. Ziarah bawa bingung, bawa ini. Cuman kadang-kadang dari jauh mata, ibu bawa pulang lagi. Tidak enak, guys. Sudah terlanjur. Jadi, assalamualaikum. Ini, iya. Aduh, sudah tidak enak ketemunya, bu. Ngomongnya itu ngomong sudah keluter kerupuk, roti. Ya. Jadi kita pengen orang datang karena Allah. Sudah bismillah. Saya pengen berobat. Pengen cari petunjuk. Enggak usah pakai upeti. Kadang-kadang. Assalamualaikum. Bingung usahnya. Kenapa budaya-budaya begini ini terus? Jadi kalau orang kalau ketemu kiai enggak bawa duit jadi enggak enak. Akhirnya jauh sama kiai, musibah ini ya. Untung yang bertanya ini. Karena tidak bertanya ini, karena memang masih ada sampai hari ini di sini masih ada. Sudah. Kemarin ada yang bertanya pakai duit, ada tidak ingat? Nah. Pertanyaan pakai duit, datang pakai duit. Nyumbang ada itu ada kotak amal semuanya. Saya enggak tahu enggak apa-apa. Malaikat Allah tahu selesai ini. Jangan dirusak saya nanti ini. Sehingga saya benar-benar bawa duit ini enggak. Ah, saya yang rusak nanti sudah. Baik, itu saja. Kemudian boleh ya? Tadi lo boleh kalau ada kiai nerima duit, Bu. Boleh nanti, oh, boleh. Cuman ke sini enggak usah bawa duit, nanti salah nanti. Boleh. Jadi apa yang diberikan oleh orang, misalnya Anda kiai, Anda ustaz, kok suwuk Anda, fuh, Anda mandi, mujarrab ya, ke orang ngasih hadiah itu boleh ya. Tapi jangan minta. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih ada satu lagi. Mana tadi? Hah? Utang, masya Allah. Undah indahnya dalam utang piutang, tolong didengar yang benar. Kalau Anda punya utang, kalau pengen ditolong oleh Allah, awas, jangan terlintas di hati niat lari dari utang. Kalau ada orang pengen niat lari dari utang, langsung tidak ditolong oleh Allah. Dan ini unik betul. Jadinya kalau Anda ngutang, niat saya akan membayar. Misalnya, itu ya. Aku akan bayar. Niat. Sehingga Anda sebagai orang pinjam uang, minta kertas tulis hitam di atas putih. Biar Anda terjaga. Kadang-kadang malah lari kan. Si orang kaya, biarin deh. Kita pernah ngutang, tapi saya berusaha untuk tulis hitam di atas putih. Kalau kita hitam di atas putih, nanti tolong kalau saya tidak mati sewaktu-waktu, kau tuntut kepada ahli waris. Jangan malah lari, awas. Pengen lari dari utang menjadi tidak ditolong oleh Allah. Hati-hati. Tapi kalau Anda niat ngutang kok, niat bayar, kalau perlu itu nanti akan saya jual, Pak, Bu. Dan benar-benar. Lihat, pertolongan Allah luar biasa. Bisa saja barang yang kita rencanakan dijual tidak akan terjual dan beres semuanya. Tapi ingat yang punya utang. Kemudian, bagi orang yang dipinjami. Kalau Anda dipinjami uang Anda oleh orang, dilihat. Bagi orang yang pinjam duit, maka wajib Anda memenuhi sesuai dengan janji yang Anda rencanakan. Kalau Anda mampu. Kalau Anda berusaha dan tidak mampu, misalnya bulan ini, tanggal 4, tanggal 10 ini, saya harus membayar. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 5 ibaratnya. Tanggal 5 saya harus bayar, ternyata Anda tidak punya duit dan memang sudah berusaha enggak punya duit, Anda tidak dosa. Yang bermasalah, dosa gede adalah ngomong enggak punya duit, lemarinya ada duitnya. Wah, neraka ini. Langsung larat tuh, lihat saja orang kayak gitu. Kalau orang punya utang jatuh tempo, punya duit bilang enggak punya duit, lihat enggak berkah semua duitnya yang dimiliki. Hati-hati, ini ancaman ini. Hati-hati. Kadang-kadang memang begitu. Orang pinjam duit manis, tapi giliran bayar susah, padahal duit ada. Kadang-kadang orang yang punya uang tuh nagih sampai di rumah, tinggal keluarkan duit, bilang nanti saya antar. Membayar utang tuh setannya gede loh ya. Matlunini zulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang punya duit kok menunda-nunda. kehormatannya bisa direndahkan, diekspos. Boleh dihukum, ditakzir. Begitu besarnya dosanya orang nunda-nunda bayar utang sementara dia mampu. Tapi kalau Anda fakir dan Anda memang tidak mampu membayar hutang, enggak ada untuk membayar, Anda tidak dosa. Tapi akhlak tetap bagus, jangan lari. Anda ngomong, mohon maaf saya enggak punya. Tapi benar enggak punya, enggak dosa. Dan bagi yang punya duit, Anda yang punya uang, kalau ada orang utang kepada Anda, tapi dia enggak bisa membayar karena enggak punya duit, wajib bagi Anda untuk memberi tempo. Fanadhiratun ilai maisaroh. Justru ibu, kalau bulan ini enggak bisa dan benar-benar enggak ada, bulan depan aja bu, tanpa ada tambahan. Kalau ada tambahannya riba loh ya. Bulan berikutnya enggak ada bu, enggak apa-apa bu, tambah bulan depan berikutnya. Itu indahnya dalam utang piutang. Yang minjem harus jujur, yang meminjamkan harus hatinya lembut. Jadi indah. Jadi kalau enggak bisa, fanadiratun, wajib bagi kita yang punya uang untuk memberikan tempo sampai bisa. Enggak ada, harus sekarang. Kok harus bagaimana? Itu kan bank. Kalau bank kan enggak ngerti hukum begitu. Harus. Enggak ngerti pokoknya dari manapun. Pokoknya harus, Bang. Bayar. Ya, mencuri dulu kalau gitu saya. Sama korupsi dulu, sama rebutan waris dulu kalau gitu. Nah, ini. Karena dalam Islam tidak begitu. Kalau enggak bisa membayar hutang, fanadiratun, kasih tempo yang baik. Fanadiratun illa maisarah. Jangan dipaksa. Enggak boleh nyuri, tetap. Lah, tadi ibu kalau begitu kalau dibebaskan gimana? Waduh. Kalau dibebaskan mah hebat lagi, Bu. Itu termasuk salah satu, Bu, amalan sunnah yang pahalanya lebih gede dari wajib adalah membebaskan utang. Kalau kita memberi tempo itu wajib, tapi kalau membebaskan sun, tapi sunnah pahalanya lebih gede daripada yang wajib. Lah ini babnya. Jadi ada, Bu, pahala kan kaidahnya begini. Fardu pahalanya lebih gede dari sun. Zakat lebih bagus dari sedekah pahalanya. Makanya memberikan tempo itu wajib. Kalau orang yang pinjam duit kepada Anda, dia enggak punya uang untuk membayar, wajib bagimu memberi tempo lagi. Wajib. Tapi kalau saya bebaskan, sunnah. Tapi sunnah yang pahalanya lebih gede dari wajib. Bagus, Bu, bebaskan. Dan kalau membebaskan, tolong dikasih tahu. Supaya tidak hatinya rusak orang tersebut. Sebab orang kalau sudah dibebaskan, misalnya saya, Anda membebaskan utang. Saya pinjam duit kepada Anda. Anda membebaskan, tapi tidak ngomong ke saya. Sayanya merasa punya hutang. Tapi sayanya tetap ogah-ogahan. Berarti hati saya tetap busuk. Hatinya orang yang tidak membayar utang. Jadi kasih tahu kepada orang tersebut. Pak, Anda punya utang sudah 2 tahun tidak bayar. Nah, insya Allah nanti sadar. Oh, enggak, tenang dulu. Saya enggak nagih kok. Saya bebaskan. Nah, kasih tahu. Saya bebaskan dan doakan saya semuanya sudah selesai. Disampaikan agar hatinya lega. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini saja ya. Baik. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan mengampuni kita semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Banyak pertanyaan tertulis yang tidak bisa dibaca. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada akad nikah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna. Wa'afina wa la tumri'na wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami semua, ya Allah. Jauhkan dari perceraian, ya Allah. Dan jauhkan dari kezaliman, ya Allah. Ya Allah yang belum menikah, ya Allah. Kirimkan kepada mereka pasangan orang yang kau muliakan, ya Allah. Yang kau cintai. Yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah. Jauhkan kami dari punya utang, ya Allah. Jauhkan kami dari punya utang, ya Allah. Dan di saat kami punya utang, jauhkan kami dari berbuat zalim, ya Allah. Dengan menunda-nunda, ya Allah. Dan yang punya utang yang ada di tempat ini kami mohon. Bantulah mereka untuk menyelesaikan utang mereka, ya Allah. Agar mereka tidak punya beban, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, dan siapapun orang yang pernah utang kepada kami, ya Allah, maka mudahkan mereka untuk membayar ya Allah, mudahkan mereka untuk membayar ya Allah. Dan di saat mereka tidak bisa membayar, jangan sampai mereka zalim dengan tidak membayar ya Allah. Akan tapi kami mohon ya Allah, berikan kesadaran bagi yang mampu, yang mampu, yang mampu, yang belum membayar, maka jadikanlah mereka mampu dan sadar membayar. Yang tidak mampu, mudahkan ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim dalam meminjamkan dan meminjam ya Allah. Dan yang meminjamkan uang kepada saudaranya atau harta kepada saudaranya, jauhkan kami dari riba ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari riba dan jauhkan kami dari pinjam meminjam ya Allah. Engkau sungguh Maha Tahu ya Allah. Engkau Maha Tahu ya Allah, dan mudahkanlah segala urusan kami dan segala urusan orang yang memudahkan urusan ini, urusan kami dan urusan pesantren ini. Berikan kepada kami semua ketulusan dan jaga hati kami semua ya Allah. Berikan kepada kami semua ketulusan ya Allah. Berikan kepada kami semua ketulusan ya Allah, dan jaga hati kami, jauhkan dari riya ya Allah. Riya dalam beramal ya Allah, Engkau kami ingin bahasanya yang melihat amal kami hanya Engkau ya Allah. Jauhkan kami dari riya di dalam beramal baik ya Allah. Jauhkan kami dari riya dalam beramal baik ya Allah. Jauhkan kami dalam riya ya Allah, dari riya ya Allah yang menghancurkan amal kami. Dan jauhkan kami dari dengki dan sombong. Jauhkan kami dari dengki dan sombong dan dendam ya Allah. Ya Allah yang menyaksikan kemaksiat kami saat ini, yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah, dengan rezeki yang penuh berkah yang tidak bakal mengganggu ibadah mereka ya Allah. Dengan rezeki yang penuh berkah yang akan menjadikan mereka semakin dekat kepadamu ya Allah. Jangan sampai setelah banyak rezekinya tambah jauh darimu ya Allah. Kami mohon yang sulit rezekinya, yang sempit rezekinya, lapangkan dengan rezeki yang penuh berkah yang memudahkan mereka untuk semakin dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, yang pekerjaannya haram, gantilah dengan yang halal, yang bersih ya Allah, yang lebih banyak dan penuh berkah ya Allah. Yang hadir di tempat ini semuanya punya, banyak yang punya masalah, Engkau lebih tahu, maka mudahkanlah urusan mereka dan selesaikan masalah mereka ya Allah. Ya Allah, yang tidak akur dengan saudaranya ya Allah, yang tidak akur dengan saudaranya ya Allah, itu memutus tali persaudaraan yang menjadikan sebab mereka masuk neraka-Mu. Maka kami mohon lembutkan hati mereka sehingga mereka ya Allah dengan saudaranya semakin kasih dan cinta ya Allah, semakin kasih dan cinta kepada saudaranya ya Allah. Tidak akan berebut waris ya Allah, tidak akan eker-ekeran, tidak akan bermusuhan ya Allah. Yang memutus tali persaudaraan tidak akan masuk surga-Mu. Maka kami mohon, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan ya Allah. Anak-anak kami, anak-anak kami ya Allah, mudahkan kami membawa anak-anak kami ke tempat mulia seperti ini ya Allah. Ada di antara yang hadir ya Allah yang kesulitan membawa anak mereka ke tempat mulia ini, kami mohon ya Allah, lembutkan hati anak-anak mereka ya Allah, agar mereka rindu kepada kemuliaan ya Allah, dan jadikan mereka anak yang soleh-soleha yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Anak-anak kami semua ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik mereka, berikan kepada kami kekuatan ya Allah untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, ada di antara kami yang sakit sembuhkan ya Allah. Dan keluarga mereka yang sakit sembuhkan, dan jadikan penyakit yang mereka rasakan sebab Engkau angkat derajat kami, Engkau muliakan kami di majlis ini, dan Engkau muliakan mereka semua, dan menjadikan sebab pengampunan dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjang ya Allah, yang hadir di tempat ini ya Allah, yang hadir di tempat ini ya Allah, yang masih sering kasar dengan istri, jadikan mereka semakin lembut dengan istri ya Allah. Yang sering ngomong kasar dengan suami, dan kadang mereka tidak menyadari mereka berbuat kasar kepada suami ya Allah, ngomong kasar kepada suami padahal mereka ahli puasa, mungkin ahli ibadah, mungkin ahli ngaji. Itu adalah orang-orang yang tertipu dengan pengajiannya, orang yang tertipu dengan ibadahnya, akan tapi masih kasar dengan suaminya. Maka kami mohon lembutkan hatinya ya Allah. Berdosa kepada suami amat gede ya Allah, dosa-dosa itu ya Allah, ampuni mereka dan berikan kesadaran. Suami yang zalim kepada istri juga dosa besar ya Allah, maka lembutkan hati mereka, dan jangan sampai ada suami zalim kepada istri, istri zalim kepada suami ya Allah. Ya Allah, kami ingin hidup indah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan Engkau melihat yang ada di tempat ini ya Allah, pembangunan aula, pesantren dan sekolah ya Allah, kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini pasukan-pasukan ahli surga-Mu ya Allah, ahli surga-Mu ya Allah, ahli surga-Mu ya Allah. Jangan sampai ada orang bisa meletakkan satu rupiah di tempat ini kecuali orang itu koridor ya Allah. Harta yang halal ya Allah, jangan sampai ada barang haram dititipkan ke tempat ini ya Allah. Ya Allah, dan yang sudah berjuang dengan hati, pikiran dan harta mereka ya Allah, berkailah kehidupan mereka. Berikan kepada mereka segala kebaikan dan muliakan mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Berkailah usaha mereka semua ya Allah, dan berikan kepada mereka semua keikhlasan dan kami semua keikhlasan ya Allah. Yang datang ke tempat ini atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang belum pernah tersentuh hatinya untuk berbuat baik dalam hal pembangunan, pendidikan dan sebagainya, maka kami mohon ya Allah, berikan kesadaran ya Allah. Yang hadir ke tempat ini yang hatinya belum tersadarkan untuk kemuliaan ini, yang hadir ke tempat ini ya Allah, yang hatinya belum tersentuh untuk perjuangan seperti ini ya Allah, maka kami mohon lembutkan hatinya, mudahkan mereka ya Allah untuk berinfak dengan hartanya, agar hartanya bisa menyelamatkan mereka di akhirat. Berikan kesadaran di hatinya ya Allah, agar mudah mereka mengeluarkan hartanya untuk kemuliaan ya Allah. Jangan sampai mereka tertipu dengan hartanya lalu masuk neraka dengan hartanya. Sungguh kami mencintai mereka yang kaya-kaya, dan kami mencintai yang fakir. Yang fakir berikan rezeki, yang kaya jadikan kaya ahli surga dengan kedermawanannya, di tempat yang mulia, bersedekah di tempat yang mulia untuk kemuliaan, dan muliakan kami semua ya Allah. Muliakan kami semua di dunia dan di akhirat, dan panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jika engkau hendak mencabut nyawa kami kelak, kami mohon cabutlah nyawa kami di saat kami sujud di dalam solat kami, di saat kami menyampaikan kebenaran seperti ini. Kami ingin mati husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.